Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan pembelian properti untuk pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi dan bersaing dengan negara tetangga. Saat ini asing hanya diberikan hak pakai 25 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 25 tahun lagi. Diperlukannya perpanjangan seperti ini tidak memberikan kepastian kepada investor. Sebagai contoh, di Singapura, asing diberikan kepemilikan langsung selama 99 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Marketing Agung Podomoroland, Matius Yusuf. Pak Matius, apa komentar Anda soal aturan kepemilikan asing ini? Itu sebenarnya tidak perlu ditahan-tahan kalau saya bilang. Kenapa tidak perlu tahan? Karena menurut saya, kita nggak usah takut asing beli. Yang penting mereka beli itu kan beli yang bukan landed. Artinya yang bukan land house, tetapi yang ini lebih ke arah strata title ya. Mestinya boleh lah Pak. Sebenarnya kalau menurut saya itu lebih baik dikasih aja. Karena itu akan membangkitkan 138 jenis industri Pak. 138 gerbong industri itu akan naik semua kan. Bahan bangunan lah, misalnya pabrik seng aja di seluruh Indonesia ada ratusan pabrik. Satu pabrik itu ratusan orang tenaga kerja loh, ya kan? Benar nggak? Itu otomatis sektor real akan hidup semua. Itu mestinya dikasih, ya kan? Nah, satu hal lagi yang saya katakan bahwa asing bisa beli properti di Indonesia, mestinya bukan suatu hal yang baru ya bagi negara-negara tetangga. Kalau kita punya uang dari Indonesia mau beli properti di seluruh dunia bisa. Nggak ada yang nggak bisa ya, semua bisa. Cuma kenapa kita tidak membuka diri gitu? Asal tidak membeli landed house. Kalau landed house saya juga setuju. Atau membeli tanah di Indonesia masih ada yang harganya di bawah 5.000 per meter kan. Tanah itu kan nggak boleh, bahaya kan. Bagi kita nanti pulau-pulau terbeli kan jadinya. Dibeli mereka kan kacau nanti Pak. Ya, jadi kalau untuk menurut saya, kalau untuk apartemen, untuk office tower ya, yang sifatnya strata title mestinya dibuka. Dibukalah. Ini merupakan satu kesempatan. Akhirnya sektor real kita hidup karena 138 gerbong itu tertarik. Satu gerbong itu ratusan pabrik loh, ribuan pabrik. Ada pabrik, ribuan pabrik di seluruh Indonesia. Satu pabrik itu ribuan tenaga kerja. Otomatis sektor real akan hidup semua. Ini membuat sektor real kita hidup nih. Sebenarnya asing bisa beli properti di Indonesia, sebaiknya dikasih ya boleh hak pakai. Ya boleh dikatakan dia ditambah-tambahlah sampai 70 tahun gitu ya. Ya mestinya nggak ada masalah sih. Ya 25, 25, 20 gitu. Mestinya boleh lah. Tiru Singapura ya, dua title. Satu title namanya leasehold. Leasehold itu adalah 99 tahun. Dan kan ada freehold juga. Freehold itu 999 tahun. Nah, kita bisa tiru kalau memang itu lebih baik. Kenapa gak tiru Singapura ya? Singapura negara kecil aja berani gitu. Kenapa kita gak berani gitu? Mestinya harus seperti itu. Gak usah takut. Asal statusnya itu adalah strata title. Boleh deh. Singapura bisa jadi satu kalau katalisator kan. Daerah mana Pak yang cocok untuk menjadi pilot project jika aturan pembelian properti oleh pihak asing diperlonggar? 2B ini boleh juga. 2B ini boleh. Batam sama Bali, terutama supaya di Bali itu sementara kan asing juga yang membeli properti. Ya kawinin orang Indonesia atau pakai nama orang Indonesia kan sama aja kan. Batam supaya gairah properti di Batam itu bagus, ya kita berikan aja orang Singapura bisa beli yang sifatnya strata title gitu. Nah, itu mestinya boleh. 2B ini boleh digerakkan dulu, Batam sama Bali. Demikian Direktur Marketing Agung Podomoroland, Matius Yusuf. Saya Wendy Lim.